Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang tua kita, ulama kita, ustaz kita, dosen kita, guru-guru kita, kita doakan mereka umur panjang, badan sehat dan istiqomah insyaallah. Amin. Judul kajian kita subuh ini, badai pasti berlalu. Kenapa begitu? Hampir menetes air mata kita mendengar ucapan utang 30 juta. Memandang saldo minus 21. Itu memang luar biasa. Itulah dapet judul tadi. Nak lo dia boleh tahu dek panitia gue judul. Jadi tujuan Allah menciptakan kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah. Ibadah itu dibagi tiga. Yang pertama ibadah badan, namanya badani. Badan itu bahasa Arab, ibadah badan. Yang kedua ibadah harta, namanya ibadah mali. Mal artinya harta. Yang ketiga ibadah qalbi, ibadah hati. Ibadah badan, tegak, rukuk, sujud, berdoa, itu ibadah badan. Ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, itu ibadah harta. Yang ketiga ibadah hati, ikhlas, ridha, qanaah, tawakal, zikir, itu ibadah hati. Kalau ada orang anaknya meninggal dunia, kemudian dia bisa diam, tenang, tak ada mencakar-cakar wajah, menarik-narik rambut, merobek-robek kantong, diam, dia tenang. Itu dia sedang beribadah apa tuh? Ada orang anaknya meninggal, yang lain mengambil air parit disiram ke kepala, marah-marah, kenapa anakku yang mati? Tapi dia tidak tenang. Dia sedang beribadah apa itu? Beribadah hati. Apa nama ibadahnya? Sabar. Sabar. Sabar artinya menahan. Ditahannya tangannya tak memukul-mukul pipi, ditahannya tangannya tak menarik menjambak rambut, ditahannya tangannya tak merobek kantong. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tahan. Namanya ridha. Ridha dia terhadap keputusan Allah SWT. Ada orang istrinya dilarikan orang, diam dia. Itu ibadah apa namanya? Hah? Bongak. Ibadah. Bini awak dilarikan orang, awak diam. Tunjukkan merahmu. Jadi tidak semua perbuatan yang diam itu dianggap ibadah. Tengok dulu konteksnya. Nah, kita subuh ini beribadah ini kalau kita hitung yang tiga-tiga ini sudah. Ibadah badan sudah. Melangkah dari rumah ke masjid, itu ibadah badan. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Ibadah harta sudah. Satu kali gas, setetes bensin. Premium, Pertamax pula lagi. Ibadah harta sudah. Ibadah hati sudah. Mana contoh? Bapak yang duduk di luar, sabar. Ah, itu ibadah. Jadi bapak yang di luar, jangan bersedih hati. Tiga-tiga sudah bapak lakukan. Begitu menghibur orang yang tak bisa masuk. Nah, yang memotivasi ibadah ini adalah sensor di badan kita ini. Misalnya pejamkan mata, ada pohon mangga di samping rumah Pak RT sedang berbuah. Mangga ini muda, begitu dipukul jatuh ke bawah, dikupas, diracik halus, disiram pakai kecap, dikasih garam. Terasa tak keluar elir? Siapa yang keluar itu berarti sensornya masih hidup. Sensor masih hidup. Atau sensor lain lewat cewek cantik. Di bulan puasa. Sensor. Begitu juga dengan ibadah ini. Begitu ustaz melihat ke belakang, nampak batu bata semennya lepas. Oh, itu apa yang bangkit waktu itu? Siapa yang menengok itu tak ada respon apa-apa, itu berarti sensornya sudah mati. Tapi siapa yang menengok itu tergugah hatinya, astagfirullah, nah, keluar duit kan? Mana kotak? Jangan satu baskom, kotak-kotak lah. Ustaz tu ceramah aja. Dia tak, saya nanti belakangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ibadah ini tiga. Yang pertama ibadah badan. Solat tarawih tadi malam itu ibadah badan. Allahu Akbar. Suara itu Pak Ustaz, suara itu keluar ada pita ini. Pita suara. Makanya banyak jamaah menasehati saya, Ustaz ceramah jangan kuat-kuat, nanti putus pita suara. Pita suara tak boleh dikasih minum air manis hangat, karena waktu sedang panas minum air hangat bisa rusak pita suara. Itulah maka tak ada air hangat ni. Itu ibadah badan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Keluar suara. Suara itu kalau keluar orang bisa berkeringat. Bisa. Nah, itu semua ibadah badan. Badan ini mesti dipaksa untuk beribadah. Bagaimana memaksa badan supaya beribadah Pak Ustaz? Ingat mati. Bahwa kalau kita mati nanti tak ada lagi yang bisa dipakai untuk beribadah. Keluar ruh dari jasad badan, melotot biji mata melihat ruh keluar, berhembus ruh dari mulut dari hidung. Ruh itu masuknya ke badan ditiup. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh ke dalam. Masuknya bertiup, keluarnya pun bertiup. Makanya kalau ada kawan di sebelah sudah mulai bertiup, itu tidak lama lah. Meniup dia ruh. Makanya biji mata menengok ruh keluar. Kita dimuliakan orang kan karena ruh ada di badan. Coba kalau ruh ini keluar. Ada orang memuliakan Abdul Somad? Mana ada. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz yang akan menyampaikan tausiah subuh ini. Kenapa dia bilang Al-Mukarram? Karena masih ada ruh bersemayam dalam jasad. Begitu ruh keluar, berubah dari Al-Mukarram menjadi Al-Marhum. Mati. Kita ini semua calon Al-Marhum. Calon-calon gubernur itu belum tentu jadi. Tapi calon Al-Marhum pasti jadi. Siapa bilang tak jadi? Ini sengaja tak saya sampaikan di acara Pilkada Damai kemarin. Karena kalau saya sampaikan, bapak-bapak calon gubernur belum tentu jadi, tapi kalian semua calon mati pasti jadi. Awak tapi mengundurkan diri saudara. Baliknya ke rumah, tariknya berkas dari KPU balik. Siapa maju? Nak mungkin saya kan? Awak tak level lah pak gubernur kan? Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu maka selagi hayat dikandung badan, selama ruh dalam jasad beribadahlah. Alhamdulillah. Saya sangka tadi waktu di rumah hujan menggelegar. Dah terbayang satu sop setengah. hujan lobek, tak akan datang jamaah. Tapi begitu sampai sini, motor, waduh, mobil full. Yang saya khawatir cemas ya, di mana Pak parkir? Rupanya Masjid Tauhid ini sudah menyediakan. Ustaz silakan. Kadang kita di masjid-masjid ini yang tak peduli kepada ustaz, jauh lah Pak parkir. Berjalan. Tapi di masjid ini masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas budi baik, disediakan parkir di dunia, dapat pula pengurus ini parkir di akhirat nanti. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fa'kafi'uhu, balas. Siapa buat baik pada kamu, balas dia. Fa'illam tajidu, kalau kamu tak mampu membalas, doakan dia. Sesuai. Ya Allah, sebagaimana pengurus sudah mengasih kami parkir, kasihlah dia parkir di akhirat nanti. Sedangkan tak dapat parkir di dunia, kesal hati kita. Apalagi tak dapat tempat di akhirat. Makanya kita selalu minta, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama abrar. Alhamdulillah Pak Ustaz, ambo yakin jadi masuk semua abrar. Kenapa gitu? Suami ambo namanya abrar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, satu orang barrun. Wa barram biwalidati, barrun satu orang. Kalau dua tiga orang abrar. Satu barun, dua orang barran, yang tiga orang abrar. Makanya ada itu nama orang barat, barun, dua barran, tuan barran. Little Missy. Anak-anak sekarang tak tahu. Bapak ibu yang senyum berarti sudah tua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini amal badan. Amal badan ini mesti dipaksa. Membaca Quran, baca Quran amal badan. Mata, mata badan. Mulut, mulut badan. Badan maksudnya tubuh, jasad. Ah, buka Quran, Iqra'ul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaytuka 'alan nas birisalati wa bikalami فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Tapi lebih bagus lagi, tak hanya sekedar baca, tengok artinya. Qala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, inni, sesungguhnya aku, istafaituka, aku sudah memilih engkau, alan nas, menjadi pemimpin bagi manusia, birisalati, dengan membawa risalah kenabian, kerasulan, wabikalani, dengan firman dariku, kata Allah. Fakhudh, ambillah, ma'ataituka, apa yang sudah aku berikan kepada engkau. Wakum minasyakirin, jadilah engkau orang yang bersyukur. Oh, itu artinya. Tengok ayatnya, pandang terjemahnya, lihat pula tafsirnya di bawah. Mantap Quran Masjid Tauhid ini. Al-Quran dan terjemah, cetakan pustaka Al-Kausar. Dapatkan di toko terdekat. Hanya 200 ribu saja. 200 ribu harga Quran ini. Tapi bisa dibaca anak cucu kita. Ini membeli sepatu sampai 500 ribu. Hanya alas tapak kaki dari tai ayam. Bayangkan itu. Ini ibadah badan. Ini penting. Karena badan ini nanti akan dibawa mati menghadap Allah. Tapi badannya akan hancur Pak Ustaz. Dimakan cacing tanah. Ini begitu masuk ke dalam tanah membusuk. Kenapa darah daging kulit ini tak busuk? Karena darahnya mengalir. Kenapa darahnya mengalir? Karena jantung masih menyemburkan darah. Naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari mata otak turun. Kalau dia berhenti, berhenti darah tak sampai ke ujung, pergilah naik ke puncak Himalaya, beku di atas, maka ujung-ujung jari ini biru membusuk. Dan diamputasi potong. Kenapa? Karena darah tak turun. Alhamdulillah masih mengalir darah. Darah tidak mengalir karena terlalu banyak minyak. Habis makan rendang, coba cuci tangan. Coba tengok apa isi cuci tangan. Menggumpal minyak di atas. Gara-gara apa? Santan dengan lemak kambing dan sapi. Apa itu? Gajebo. Berlemak naik ke atas. Masuk santan sama lemak ke dalam darah, darah membeku. Gula masuk ke dalam darah, darah membeku, dimakan pil pengencer darah. Tapi sebetulnya tak perlu, karena darah yang beku cair lagi. Kenapa? Karena lemak dan gula yang ada di dalam badan dimakan oleh badan itu sendiri. Kapan? Ketika orang tak makan dan tak minum dari pagi sampai petang, badan dimakan oleh badan. Habis kolesterol, gula darah, lemak-lemak, santan-santan. Saya waktu kuliah dulu di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, masuklah dosen kami ke ruangan. Apa kata dia? Saya baru dari hospital. Dokter saya berkata, seandainya saya jadi Perdana Menteri Malaysia, yang pertama yang akan saya lakukan adalah memotong semua pokok kelapa yang ada di Malaysia. Saya tanya, kenapa begitu, dokter? Karena kelapa ini santan, dan santan itulah racun masuk ke dalam darah. Oh, jadi Ustaz tak makan santan? Saya makan juga. Cendol saya minum, rendang saya makan. Ustaz sehat aja. Loh, apa resepnya? Yang penting pola makannya. Jangan sampai tak makan. Makan. Makan. Buka puasa semalam saya makan. Makan ini sikit, makan ini sikit, makan ini sikit. Jangan banyak-banyak. Ini Nabi mengatakan makan itu sepertiga. Makan sepertiga, minum sepertiga napas. Dia enggak. Tak ada bagi-bagi lagi. Sampai nampak ujung cincau. Pono enggak? Asal habis makan. Kau sakongo. Oleh sebab itu makan berlebih. Ini banyak perempuan-perempuan tak mau makan. Makan suaminya. Adinda enggak sahur, Bunda. Aa aja. Kenapa enggak sahur? Melihat kau makan aku ikut kenyang, Mas. Rupanya Nana makan dua mangkuk. Kenapa tak makan? Diet. Sahur tak mau, berbuka dua kali lipat. Sama saja. Jadi bukan makan itu ditahan, tapi pola makan. Kalau pola makannya benar, apapun dimakan, kolesterol, darah, berat badan tidak akan naik, bertambah. Mana contohnya? Nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi badan ini harus terus dibawa beribadah. Bangun tadi malam jam berapa? Saya bangun jam 3, Pak Ustaz. Mantap. Apa ibadah pertama? Ibadah badan. Terbuka mata, langsung ibadah badan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu bangkit ke kamar mandi, ibadah badan, langkah kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Habis itu mandi. Saya tak ada kotor. Bagus mandi malam, karena waktu kita tidur keringat keluar, dan keringat itu bau. Keringat yang tak bau, keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicium tapak tangannya oleh Anas bin Malik, "Athyabu min rihil miski," lebih harum dari semerbak kasturi. Cium tapak tangan awak. Tapak tangan Ustaz, setiap kami salaman kami cium harum sebelum ke masjid setengah botol. Kenapa kita disuruh mandi? Supaya segar. Oh, segar. Mandi semua, basah semua. Ada juga anak-anak muda ini mandi muka, tangan, kaki. Mandi apa namanya ini? Mandi Winzip. Mandi Slim. Mandi itu semua basah, bersih, gosok. Banyak mandi tak bergosok. Mandi digosok. Karena ada di situ sel-sel kulit mati dan molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit. Bahasa kitanya daki. Itu tak mempan pakai sabun. Ambil sabun, tak mempan. Sabun tu licin, dia tinggal bawah. Ambil kain, gosok. Ini payah ceramah sekarang. Sambil mandi pun dia aja ni anak. Bersih dia, muka tu digosok. Bersih, nampak? Dah, habis itu barulah pakai minyak wangi. Sapukan ke tangan, ke leher. Barulah solat. Solat apa Pak Ustaz? Solat sunat wudu. Usalli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang Perti dan NU, bagi Muhammadiyah, lazismu. lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah, tak pakai usul. Allahu Akbar, sah. Karena majelis tarjih mengatakan tak perlu melafazkan niat, cukup dalam hati saja. Karena niat itu letaknya di hati. Niat yang di mulut untuk menjaga hati supaya jangan was-was. Usalli sunnatat wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Dua-dua sah, usah dipermasalahkan. Ini berkelahi antara yang sunnatul wudu sama tak sunnatul. Dua-duanya tak semua yang sunnatul. Masalah usalli aja mereka bahas. Itu usalli sunnah wudu itu tak perlu. Bagi saya dalam hati saya cukup. Menurut saya perlu, karena harus dilafazkan di mulut sampai. Kalian yang berkelahi udah salat sunat wudu? Belum lagi. Memperturutkan. Ilmu ini bukan untuk didebatkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Bagi yang sudah lewat berapa malam ini udah. Malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Udah 6 malam tak salat sunat wudu. Oh, tak ada kata-kata terlambat. Besok malam, malam ke-7, salat sunat wudu. Ini ibadah badan nih. Apa pahalanya solat sunat wudhu ni Pak Ustaz? Nabi memanggil Bilal, ta'al sini Bilal. Aku dengar suara sendal terompahmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek, kresek, kresek, kresek. Aku dengar suara terompahmu dalam surga, hai Bilal. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudhu. Jadi nanti kalau ada yang sendalnya hilang, itu berarti sudah masuk surga dulu. Jangan selop awak pula hilang. Sedang ceramah kau langsung apanya, cash and carry. Itu awak sampaikan balik. Mana Ustaz? Sendal saya tadi. Ada di surga tu Pak Ustaz. Naik awak. Surat sunat 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustaz terserah. Wa inil maghdubi alaihim waladdaad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kok sangkun tuh ayat apa ini? Lah, habis itu salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaatain. Banyak silap salah dosa-dosa kita. Habis itu usolli sunnatal hajat. Apa hajat-hajatnya? Adik-adik yang mahasiswa, supaya cepat selesai kuliah ni. So, Ustaz, gimana doanya biar supaya cepat selesai kuliah? Berusaha lah. Udah semester berapa? Baru semester 2 Pak Ustaz. Takkan mungkin melompat semester 6. Ada standar 1, 2, 6, 7, KKN, nulis skripsi. Lewati proses itu. Kawan kamu santai-santai aja. Kamu semester berapa? Semester berapa? Malu Pak Ustaz. Berapa sekarang? 13 Pak. La ilaha illallah. Bagi yang sudah tamat, tentu doa hajat dia mau kerja. Bagi yang sudah kerja, tentu hajat dia mau menikah. Bagi yang sudah menikah, ingin punya anak. Yang sudah punya anak, ingin pula anaknya menghafal Quran. Bagi yang anaknya sudah hafal Quran, ingin pula melanjutkan ke Madinah, ke Makkah, ke Kairo, ke Maroko, ke Umul Qura Makkah, ke Universitas Islam Madinah. Yang umum ingin ke ITB, ke IPB, ke UI, ke IGM. Nah ini semua. Dan sebab itu hajat-hajat kita kepada Allah, berdoa saja tak cukup, tapi diiringi dengan 2 rakaat solat sunat hajat. Ustaz ceramah sampai jam berapa? Sampai 6.18. 6.18 kita solat sunat isyraq 2 rakaat. Ini pun ibadah badan ya. Mendengar ceramah ini ibadah badan. Dari mana pula ibadah badan Pak Ustaz? Badan kan dari definisi badan itu mana? Badan itu dari leher ke bawah Pak Ustaz. Jadi kepala ini tak badan. Badan itu artinya jisim, fisik, tubuh. Maka mendengar ini ibadah badan. Karena telinga mendengar ceramah. Dengar ceramah, serius dia mendengar. Kenapa kamu begini serius betul mendengar? Rebana dalam udah agak aku. Ada gendang di dalam. Selalu dipakai. Kalau sudah sampai nanti masanya tak bisa mendengar. Na'udzubillah. Menetes air mata mereka. Rumah sakit Aulia Hospital. Awal Bros. Eka Hospital. rumah sakit Safira, rumah sakit ibu dan anak Zainab, semua rumah-rumah sakit di Pekanbaru nih, masuk suara azan ke dalam ruang-ruang rumah sakit. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyul Ladzi La Yanamu Wa La Yamutu Wa La Yafutu Abada, Subhun Quddus Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Meleleh air mata mereka mendengar itu, sedih lalu tak bisa diulang. La tarja'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang. Menangis. Datang istrinya bertanya, abang nangis kenapa? Ingin ikut tarawih tapi gak bisa. Tahun lalu waktu sehat kenapa tak tarawih? Tahun lalu menjerit Bilal memanggil, Subhanallahil Ma'bud, lepak malah enam. Sekarang udah sakit nah. Kata istrinya mengingatkan, janganlah kau marah-marah adinda. Sudahlah aku sakit, kau marah pula. Kalau gitu abang mati, ya matilah. Oleh sebab itu maka mumpung masih sehat nih, pakailah ibadah. Bapak gimana ceritanya bapak sholat berjamaah ini tak tinggal pak? Panjang ceritanya pak Ustaz. Gimana ceritanya? Saya masuk penjara. Penjara? Iya. Terus sampai di penjara, saya mau sholat terawih. Terus pas mau sholat tarawih rupanya harus bayar. Di penjara mau sholat tarawih bayar. Berapa bayarnya? Sebungkus rokok. Ini ceritanya fakta nih, bukan ngawur. Saya siap mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Ternyata orang-orang di penjara itu mau sholat ke masjid bayar. Siapa yang mengutip? Penjaga-penjaga. Mau sholat? Wani piro. Bayar dong. Saya mendengar itu setelah dulu sebelum masuk penjara kami tak peduli masjid Pak Ustaz. Tapi setelah di penjara sedikit bayar-bayar, maka sejak keluar dari penjara ke masjid saya makin rajin. Untung saya masuk penjara Pak Ustaz. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi dalam yang kau benci itu dijadikan Allah kebaikan-kebaikan yang banyak. Ternyata dia baru sadar nikmatnya sholat setelah keluar dari penjara. True story, kisah nyata. Orangnya ada, bisa kita hubungi, bisa wawancara. Tapi tak boleh nama disebut di sini, menjaga kode etik. Jadi bapak ibu yang belum masuk penjara, selagi masih belum bayar kemari, ada tanglah. Bukan bayar, pengurus tak ada minta bayar. Nah, cuman menengok semen belum terpasang membantu. Itu aja. Tak ada pengurus minta. Siapa yang mau bayar? Masuk ke dalam nih satu bungkus rokok. Berapa sebungkus Marlboro sekarang? 25. Hah? Masjid paling 20. Ada. Mana kotak tadi? Keluarkan kotak. Ibu-ibu, saya mohon maaf tak pula terbawa dompet tadi. Tengok nengok kotak, astagfirullah, lalu terbawa dompet. Jadi saya utang aja lah ya, nanti saya bayar insyaAllah. Berapa Ustaz ngasih? Ya kalau untuk seberapa meter itu? Agak-agak 5 meter berapa sak semen? 10 sak lah ya, 10 sak cukup lagi. InsyaAllah nanti saya kirim 10 sak. Kirim nomor rekening ya. 10 sak bu ya insyaallah. Apa-apa yang lain tinggal menambah keramiknya. Tak mungkin pula WC tak pakai lubang kan? Among bayi semen lah. Masuk uang masuk. Cantik dinding kau bu ya. Iya, lubangnya mana? Tertulis dinding. Bagi yang masuk bawa botol aqua masing-masing. Nah, tentu yang lubang WC-nya dari apa? Dari itu kerannya masuk. Itu kerja sama lah wak, insyaallah. Tapi janji ini mesti diingatkan. Jangan segan-segan pula kirim WA ke saya. Ustaz, yang 10 sak kotak? Insyaallah. Nah, itulah yang dapat menolong kita di hadapan Allah. Ibadah badan alhamdulillah sudah selamat kita. Capek-capek lelah-lelahkan capek-capekkan badan sekarang sampai masanya nanti terduduk di kursi roda. Ustaz, saya ingin betul sholat di masjid di Mesir. itu di samping-samping, mohon maaf pak, itu di samping disediakan kursi, kursi ketek macam yang di Makkah. Di samping tuh limau, di samping limau. Jadi siapa yang tak sanggup tegak berdiri, dia tak diletakkan di tengah, khawatir merusak sok, maka dia di samping. Dulu begitu di Kairo. Bulan Agustus potong ambo ke Kairo sudah berubah. Saya tengok tak ada lagi kursi di samping. Di samping tak ada, rupanya di belakang panjang. Tigosop. Artinya apa? Orang tua sakit makin banyak. Sakit lutut, sakit pinggang, sakit encok, diabetes mellitus, gula darah, asam urat. Ada yang tak sakit Pak Ustaz? Mana? Lah mati. Oleh sebab itu maka orang sakit jangan di rumah. Bapak ibu kita yang agak-agak sakit bawa ke masjid. Badan dia sakit, otak dia mesti sehat. Menengok orang, bersalam-salaman, jiwanya bangkit semangatnya. Sudahlah badannya sakit, di rumah saja otaknya sakit. Yang ditonton sinetron, film hantu pula tu. Bawa ibu yang suaminya sakit, bawa. Walaupun dulu waktu sehat ibu tak pernah dibawanya. Jangan ibu balas. Kenapa suami ibu tak ibu bawa? Mampuklah, tahan kan. Dulu waktu sehat tinggal-tinggalnya saya bawa sana. Nah, sekarang saya pula tinggalkan dia. Jangan, ibu sabar-sabar aja. Sabar nunggu dia meninggal. Nah, ini amal badan nih, paksa-paksakan. Kalau tak dibiasakan, oh bangun pagi, bangga kita jamaah masjid tauhid subuh nih, anak-anak muda. Ini kalau diadakan survei rata-rata, saya pukul rata ini, 60% yang hadirnya anak-anak muda. Coba tengok di antara wajah-wajahnya, muda. Agak-agak tua tapi muda nampak. Hebat, lengkap. Kalau sudah anak muda ke masjid, selesai itu. Anak muda, cuman masalahnya kadang anak-anak muda ini tak ada duitnya. Kadang orang-orang tua pensiun, tapi sekali masuk 5 juta. Anak-anak muda ini sehat, pas lewat kota gesernya aja. Nah, jadi itulah perlunya kombinasi antara yang tua dan muda. Yang lebih parah, lelah tua, tidak bergeser kota. Duit indah, menggeser pun indah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan yang tua masuk surga, yang muda pun masuk surga. Innakum fitsyatun amanu bi rabbihim. Mereka anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Wazidnahum huda. Kami tambah hidayahnya. Anak muda kata dia. Buka surat Al-Kahfi. Rupanya anak muda tadi ada punya anjing. Anjingnya pun masuk dalam Quran. Anak muda beriman sebut dalam Quran. Anak muda punya anjing, anjingnya pun disebut dalam Quran. Apa maknanya? Walaupun seekor anjing najis kotor, tapi kalau dia ikut bersama anak muda yang bertakwa, tetap disebut Allah Ta'ala. Apa gunanya nyebut anjing dalam Quran? Karena dia berperang. Tapi jangan pula besok subuh buat anjing. Besok semua anak muda buat anjing. Petambek di tiang masjid. Awak datang, assalamualaikum. Oh. Itu ceritanya Bani Israel dulu. Dulu. Sedangkan sesudah datang Nabi Muhammad SAW, tak ada lagi cerita miara anjing ini, tak ada. Yang lebih miara anjing. Manik tanah kalban, siapa yang melihara anjing? Bukan anjing berburu untuk mencari makan, berburu rusa. Bukan pula untuk menjaga kebun dari para binatang buas. Hanya untuk hobi suka saja. Maka setiap hari dikurangi pahalanya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besarnya 7 km. Segodang Bukit Uhud tiap hari dikurang pahala. Sedangkan amalnya segodang bisul. Ha, 7 kilo saja, 7 kilo. Mau dibayar pakai witir, usolli sunnatal witri, salasa rakaatin. Rakaat pertama kulhu, kedua qulul falaq, ketiga qul binas. Senapas pula tu. Mana bisa? Amal badan, amal badan sudah. Sekarang amal harta. Amal harta mana? Itulah kotak tadi. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duit yang dibawa begumpal-bungkal pergi ke mall belanja tinggal. Untuk membeli kebun sawit 2 hektar 300 juta tinggal. Membeli kelapa kebun hibrida di Indragiri Hilir tinggal. Membuka sawit, membuka karet gotah di Rokan Hulu tinggal. Lalu mana yang engkau bawa? Yang kau sedekahkan di Masjid Tauhid. Itulah yang kau bawa nolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa kemarin beli tanah ini, Pak? 1 meternya 2 juta, Pak Ustaz. Untuk rumah ini berapa? Ya, berapa meter persegi? Berapa totalnya kemarin beli? 500 juta, Pak Ustaz. Oh. Rumahnya berapa? Rumahnya 1 M. Total semua 1,5 M. Mana Bapak yang bangun rumah itu? Mati. Ditengok pagi, dijenguk petang, ditengok pagi, dijenguk petang, foto dapurnya, foto tengok, ini kurang, ini keramiknya kurang rapi, ini kurang. Naik ke atas, rumah tadi 2 lantai. Pas naik ke atas, nengok-nengok, menengok ke bawah, gamang, berkunang-kunang, pingsan, mati. Rumah yang kau tengok pagi, petang kau jenguk, tak sempat kau tempati. Tapi makam yang tak pernah kau tengok, kau pasti akan ke dalam, betul? Mana kotak tadi? Isi. Itu yang akan dibawa mati. Hey, yang lain tinggal. Beli cincin 1 gram 500 ribu. 10 gram 5 juta. 5 juta di kiri, 5 juta di kanan. Ha, 5 juta. Ha, rantai 20 juta. 5 juta, 5 juta, 20. Berapa? 30. Cincin 5, cincin 5. Sampai 10. Sekali berjalan 40 juta. Orang menengok dia, siapa tuh 40 juta berjalan? 40 juta berjalan. 40 juta berjalan di atas muka bumi Allah. Kalau mati, ada yang dibawa emas itu. Dulu Cina di bagan siapi-api kalau mati bawa emas. Gelang, subang, rantai, anting, gigi emas bawa. Sekarang, tak ada lagi bawa emas. Kenapa? Takut kuburnya dibongkar maling. Dulu pencuri takut sama maling. Sekarang dunia mau kiamat, maling. Dulu maling-maling takut sama hantu. Sekarang hantu tuh takut. Berapa banyak kuburan dibongkar mereka, batu-batu dibuka mereka. Saya pernah ke tempat pemakaman di salah satu kota. Jangankan emas yang di dalam, besi-besi itu dipotong orang tengah malam. True story, kisah nyata. Mata kepala sendiri saya tengok. Ini besinya mana? Dipotong orang malam-malam, Pak Ustaz. La ilaha illallah. Akhirnya makam orang sekarang tidak lagi pakai besi, batu bata aja. Lama-lama masuk batu bata pun lagi kan orang. Tinggal. Lalu yang kau bawa mati mana? Itulah 10 sak semen yang akan kau berikan. Itu yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Kau buat rumah sebesar lapangan sepak bola, 2 lantai di atas, lengkap dengan keramik, lengkap dengan kolam renang, indah. Kau bayangkan kau akan mandi di kolam renang itu. Begitu kau mati, suamimu nikah dengan brownies. Apa pula suami nikah sama brownies? LGBT itu ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, adapun yang kau bawa pergi makan, pergi makan di rumah makan termahal. Sekali makan berapa? 2 juta. Ada di Pekanbaru nih, rumah makan mahal, sekali makan 2 juta. Sampai situ. Enggak lu dimakan, ditengok-tengok. Mau makan udang takut kolesterol. Mau minum susu teh manis takut gula darah naik. Jadi akhirnya tengok. Itulah penderitaan yang paling dalam. Alhamdulillah awak kini makan bebas. Makan mantap. Yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan, itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bersyukur nikmat sedekah yang paling besar di Masjid Tauhid ini adalah sedekah mikrofon. Ah, ini mikrofon mantap. Awak pun semangat ceramah. Assalamualaikum. Masuk dia ke telinga jamaah. Kalau ada bapak ibu tengok ustaz tak semangat, jamaah pun menunduk mengantuk, itu salah satu sebabnya mikrofon. Saya berapa kali batal ceramah gara-gara mikrofon. Datang dari Pekanbaru, naik kendaraan datang sendiri, tak pula mereka jemput. Sampai ke situ 5 jam, sampai di lokasi itu mati lampu. Mati lampu. Mereka hidupkan diesel, rusak. Ditelepon perusahaan listrik negara, tak mau hidup. Sejam setengah nunggu, datang panitia. Maksudnya ceramah aja lah Bu ya, enggak usah pakai mikrofon. Naik embo kateh mimbar, Bapak Ibu sekalian, ini nampaknya lampu tak juga hidup dan mikrofon tak hidup. Maka jangan kita marah-marah, mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Mohon netes air mata panitia. Apa nak menangis, tak jadi acara. Astaghfirullah minal khataya. Angkat tangan semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Habis berdoa maupun balik. Muncullah berita macam-macam. Ustaz Somad sekarang sudah jual mahal. Tidak mau lagi ceramah. Bukankah Nabi Muhammad dulu ceramah tidak pakai mikrofon? La ilaha illallah. Orang yang mengejek-ejek mikrofon, suruhnya matikan mikrofon. So kalau ada yang begitu, Ustaz minta-minta mikrofon. Memang Nabi pernah ceramah pakai mikrofon. Abu Bakar ada pakai mikrofon. Umar ada pakai mikrofon. Utsman ada pakai mikrofon. Oh, jadi Wa'ang bisa ceramah tak pakai mikrofon. Tegas kau, saya pakai mikrofon. Assalamualaikum. Itu kan uang banyak. Nah, jadi bersedekah berinfak ini tidak hanya dalam bentuk semen. Tapi Ustaz dah berapa kali nyebut semen. Semen-semen. Salah sendiri. Kenapa nampakkan itu? Bagi yang sudah menyerahkan AC, oh mantap. Kita adem ayam tenteram sejuk. Ini kan kena AC. AC, AC, AC, AC. Luar biasa. Bersedekah. Macam-macam sedekah orang. Saya Pak Ustaz sedekah AC. AC. Saya bersedekah kipas. Kipas. Saya AC sama kipas. Mantap. Yang tak bagus tu nampaknya AC sudah ada, kipas pun sudah ada. Jadi sudah cukup ni Bu. Carilah yang lain. Tengok ke bawah karpet. Fa iza farauta fansab. Kalau sudah selesai dari satu, pindah ke yang lain. Ini sudah cantik tapi ini ada yang kurang satu estetika. Mata kita masih belum nyaman di sini. Jadi saya ngasih bunga aja lah Pak Ustaz. Bagus. Dengan menengok bunga ini sejuk mata kita. Ya. Seolah-olah rasanya sedang di taman flower garden. Nengok-nengok bunga. Bunga plastik pula. Jadi ada sana membuat kita nyaman, tenang, bunga, Quran. Nah, ini semua bagus-bagus, baik-baik. Saya Pak Ustaz mau wakaf kamera. Serahkan ke masjid, wakaf kamera. Sehingga setiap pengajian direkam, nanti masjid punya bank data. Masjid Tauhid, hasil ceramah selama Ramadan. Kajian subuh, kajian isya menjelang tarawih. Lengkap, ada filenya 30. Begitu. Inilah yang akan menjadi amal soleh. Illallazina amanu wa amilus salihat. Ayat yang dibaca imam kita tadi. Kan menarik itu. Sedap kita mendengarnya. Kalaupun tak paham maknanya, paling tidak suaranya. Makanya kadang kalau qori itu mengaji kan banyak jamaah mengaku. Allah, mantap. Apa artinya Pak? Entahlah. Penting sejuk hati saya mendengarnya Pak Ustaz. Nah, ambo asal nampak ambo qori itu Pak Ustaz, Masya Allah. Sejuk hati kita. Dari mana datang? Dari Allah. Wallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin. Ke dalam hati orang beriman. Tapi orang mati itu, andai dia hidup balik. Andai ada orang mati hidup balik. Hai orang mati, mau kau kuhidupkan lagi? Ya. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Hidup dia balik, tegak. Orang mati itu kalau dia hidup mau apa lagi? Laula aqantani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah aku hidup masa sekejap, sedetik, semenit, satu kejap saja. Kalau ku hidupkan kau lagi, kau mau apa? Fa'asaddaqah, aku mau bersodaqah. Rupanya orang mati itu kalau hidup lagi mau ber. Kalau tak percaya, datang nanti malam ke makam. Coba tanya, hai orang mati, andai kau dihidupkan lagi, kau mau apa? Datangnya sodako. Itu yang berkata bukan saya, Al-Quran. Mereka ingin hidup lagi, mau bersodako. Maka yang pelit-pelit, bakhil, kedekut, tak mau menetes, walaupun orang yang pelit itu bahasa Arabnya mumsik. Kenapa disebut mumsik? Karena dia menggenggam sampai tak menetes sedikit pun, mumsik. Digenggamnya untuk apa? Mau dibawanya mati. Disangkanya kalau digenggamnya bisa dibawanya mati. Dia tak tahu kok bisa menggenggam karena ada tenagamu, karena jantungmu masih berdetak, karena paru-paru masih berembus. Ketika roh sudah keluar, genggamanmu mulai lepas. Kalau sudah lepas, siapa mengambil? Nah, dia ambillah. Kalau ibu meninggal, bapak ngambil. Ustadz ni kalau ceramah ibu-ibu bagian meninggal, ibu aja. Okey, kita balik. Bapak mati sekarang. Kalau bapak meninggal, siapa ngambil? Ibu ngambil. Kita buka surat tanah, STNK, BPKB, cincin gelang emas. Buka semua. Ibu pun mengambil. Nah, papa yang pelit-pelit dulu kan? Papa sendiri yang ngasih kan? Ambillah. Berapa jatah ibu? Gono gim. Kau begono, aku gim. Yang dicari pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Yang katanya, adinda sehidup semati. Kau hidup, aku mati. Sekarang kau yang menikmatinya. Berapa jatah ibu? Kompilasi hukum Islam Indonesia memberi ibu langsung potong tengah 50%. Nanti dipaku dua. Berapa pencarian kemarin dari tahun 2000 sampai 2018? 2 miliar Pak Ustaz, 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk bapak. Kompilasi hukum Islam Indonesia. Dari 1 miliar punya almarhum bapak, ibu dapat lagi. Berapa? 1/8. Karena tak ada anak. Karena tak ada anak, 1/4. Karena ada anak, 1/8. Kalau ada anak, 1/4. Karena tak ada anak, 1/8. Ibu punya anak, dapat 1/8. Berapa jadinya? Pura-pura tak tahu pula. 125 juta. 1M gono gini. Dari yang 1M tambah lagi 125. Berapa total? 1 miliar 125 juta. 25 juta masuk ke salon. Rebonding. Sulam bibir. Kepang alis mata. Dah balik. Dah 25. Yang 100 beli Kawasaki Ninja. Untuk cari suami baru. Buat iklan di koran MX. Bagi yang ingin, ini segeralah. Janda kembang. Datang 2 hari. Tinggal 1M, masukkan ke bank. Suami mati dimakan cacing tanah. Habis, selesai. Nah, jadi ibu yang selama ini bapak itu pelit-pelit, sabar aja lah. Kita doakan sama-sama supaya dia dapat hidayah. Supaya dibelikannya 2-3 sak semen. Awak menengok batu bata bertelanjang ni. Lalu sampai hati awak. Kalau bisa pak, bagian kamar mandi dalam tu dulu selesaikan. Yang itu biar aja gitu. Biarkan aja gitu. Tulis di situ, teganya, teganya, teganya. Dia salah doang masuk, ayuh gitu. Kalau memang hidup sensor jamaah, asal menengok itu. Terenyuh hati saya itu. Tak sampai hati saya menengok. Kalau tak sampai hati, kasihlah duit. Nantilah saya pulang. Kalau ada orang yang tidak tersentuh hatinya, na'uzubillah, itulah yang disebut dalam Quran. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah terkunci. Inna ala ta'mal absaru. Sesungguhnya yang buta itu bukan biji matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu hatinya yang ada di dalam dada. Na'udzubillah. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allah maftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati, bukakan pintu hati membaca Quran, bukakan pintu hati mendengar ceramah. Berubah pertemuan subuh ini menjadi perkumpulan besar, dari perkumpulan berubah menjadi gerakan, dari gerakan berubah menjadi amal soleh. Itu yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal badan sudah, amal harta sudah, yang terakhir amal yang ketiga, amal hati. Anak muda nafsu bergelora tapi dia duduk di masjid UIN Suska sambil berzikir. Yang lain duduk di kantin. Dia duduk di masjid. Astagfirullah. Itu amalnya bukan amal badan. Itu amalnya bukan amal harta. Dia tak ada sedekah, badannya tak ada bergerak, tapi dia duduk, dia sedang melawan hawa nafsu. Kenapa kamu tetap di masjid ini? Kawan saya menyalip saya, Pak Ustaz. Menyakitkan Pak Ustaz. Bukan main sakitnya. Satu kos Pak Ustaz, satu tempat tinggal, tiba-tiba menikung di simpang, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Apa kata Ustaz menasihati dia? Badai pasti berlalu. Sabar saudaraku. Mana dia yang direbut kamarmu itu? Mana dia ceweknya? Mana dia? Itu dia Pak Ustaz. Kalau macam itu serak nanya. Jalan. Nanti kita carikan. Mau Ustaz mencarikan? Iya. Tolong carikan yang ada empat-empat sifatnya Pak Ustaz. Kaya. Udahlah, kehilangan banyak pula ulah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi dia bisa menahan. Jadi di antara ibadah yang tiga ini mana yang paling berat Pak Ustaz? Ibadah hati. Banyak orang sanggup bersedekah, banyak orang yang sanggup sholat berjamaah, tapi kalau sudah menjaga hati, banyak yang tak sanggup. Menjaga hati dari apa? Hasad, busuk hati. Wa min syarri hasidin idza hasad. Selamatkan kami dari penyakit hasad. Apa itu hasad? Karahatul ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Menengok orang lain dapat nikmat, dia yang susah hati. Sedangkan kita tidak. Kita semuanya senang menengok saudara kita dapat nikmat. Dan kita semuanya ikut susah menengok saudara kita kena musibah. Dan musibah yang paling besar adalah musibah dililit utang. Apakah Bapak Ibu semuanya ikut susah? Banyak pula yang tak ikut susah. Ikutlah susah. 51 juta utang, bayangkan. Sampai tak lalu berbuka puasa ketua masjid. Duit utang. Utang kita di toko bangunan 30 juta. Sedangkan saldo kita minus 21. Orang lain mimpinya indah masuk surga, ya enggak? Tertulis di siko, 51 juta. Itu bukan utang pengurus, itu utang kita semua. Wanal masjid alillah, masjid ini punya Allah. Laporan keuangan anak yatim. Nih, banyak duit anak yatim gua. 23 juta. Laporan keuangan zakat mal Masjid Tauhid. Uang masuk 3 juta, uang keluar 2 juta setengah. Memandang ke kanan awak menangis, menengok ke muka menangis. Ke kiri, laporan keuangan Masjid Tauhid. Laporan keuangan pendidikan. Amin sadin. Jadi siapa yang terlalu senang melihat dunia, ingin meneteskan air mata, datanglah ke Masjid Tauhid. Di antara ciri hati keras membatu, susah meneteskan air mata, tak mau menangis. Tapi insya Allah saya pesankan 10 malam terakhir Ramadan buat iktikaf di sini. Saya yakin banyak menangis. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Tak ada yang menangis. Utang kami ya Allah. Mengonang 51 juta. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini bukan utang pengurus. Ini utang kita bersama. Masjid ini punya Allah. Masjid ini bukan punya ormas. Masjid ini bukan punya golongan. Masjid anal masajidillah, milik Allah SWT. Siapa yang akan memakmurkannya? Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid itu siapa? Man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Kalau ada lima sifat itu dalam diri kita, tak akan mungkin kita sampai hati menengok masjid terbengkalai. Oleh sebab itu, yang sudah berwakaf, yang lalu-lalu, dulu kata orang kayu mahal, tapi mereka bisa. Oh, ini bukan kayu, Ustaz, ini Sunda Pelapon, terserahlah, yang penting mahal. Kipas angin, orang yang mewakafkan kipas angin, nanti di akhirat dia pun akan mendapatkan kipas angin. Besar, Pak Ustaz, mana saya tahu? Yang penting balasan di surga itu a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Berapa banyak pun hartamu tinggal, yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada tiga. Mal, hartanya tinggal, ahlugu, kawan, sahabat, andai tolan, anak, menantu, tetangga, kawan sekantor, tinggal. Wayabaqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Apa itu? Wa'amaluhu, amal. Beramallah, i'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, Allah mudahkan bagi kamu. Fa amma man a'ta, siapa yang mau bersedekah, wattaqa, takut kepada Allah, wasaddaqa bil husna, membenarkan yang dibawa Muhammad SAW, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia kami mudahkan jalan ke surga. Wa amman bakhila wastaghna, siapa yang bakhil, pelit, kedekut, wastaghna, tak mau peduli dengan agama Allah, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan janji Muhammad SAW, fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan juga dia masuk neraka. Oh, jadi orang yang pelit itu mudah masuk neraka, ya? Jangan heran kalau ada tetangga tak pernah ke masjid, tak pernah bersedekah, tak pernah berinfak, tak pernah itikaf, tak pernah mau sholat terawih, di rumah saja. Tapi kenapa rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, kenapa rezekinya lancar? Sesungguhnya Allah sedang memudahkan dia jalan menuju neraka. Ustaz, kalau neraka jangan nunjuk kami lah, neraka. Jadi jangan sangka orang yang punya duit banyak, mobil besar, mewah, umur panjang, jabatan tinggi, itu dapat nikmat. Itu bukan nikmat. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Kuulur wa umli lahum inna kaidi matin. Aku ulur. Ini aku buat umur kau panjang, badan kau sehat, rezekimu lancar. Tapi sebenarnya di dalam itu kau sedang dimainkan Allah. Kita bersyukur. Kadang kita dosa sikit aja batuk seminggu. Kenapa? Bukan Allah tak sayang. Kalian yang baru-baru hijrah. Dulu Pak Ustaz, saya sebelum hijrah hidup saya lancar-lancar aja. Waktu saya masih karaoke, masih dugem, enak aja. Sekarang begitu hijrah dua hari, helm hilang. Ikut pengajian, ban kempes. Udah saya ikat ban motor itu pakai kunci dua, pakai rantai besi, saya ikatkan ke pohon pinang, digergaji orang pinang. Sabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji imanmu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha, susah hati, gundah gulana, sampai duri mencucuk, menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyiatu, sesungguhnya Allah ingin melepaskan engkau dari segala silap salah dosamu di masa lalu. Maka ibadah hati adalah sabar. Sabar. Sabar itu apa? Tahan. Sabar itu berapa pembagiannya Pak Ustaz? Sabar yang pertama, sabar menerima musibah. Sabar yang agak tinggi, sabar beramal. Sabar yang lebih tinggi, sabar ketika menjauhkan diri dari dosa. Kalau ada anak muda diajak orang berzina, maaf, maaf, maaf, aku tadi dari mall, terus ada tante-tante ngirim kertas, terus nomor HP, hubungin kita dong, terus aku buang ke tong sampah. Itu dulu orang itu disebut anak muda yang sabar. Engkau orang yang sabar. Sekarang kalau ada anak muda gitu, bodoh. Mana nomornya, yuk kita cari lagi. Jarang-jarang ini kesempatan. Dulu orang itu dianggap sabar. Dulu kalau ada bapak-bapak balik dari kantor, mama, iya, tadi ada orang datang bawa duit satu koper. Pak, loloskan proyek saya. Nih DP-nya, nanti kami kasih lagi cash. Jangan, aku tidak mau memberi anakku makan haram. Bawa duit haram ini. Zaman dulu orang ini disebut dengan orang yang sabar. Sabar menahan diri dari dosa. Sekarang, apa kata istrinya? Abang kok bongak? Itulah kesempatan awak membuat rumah kos-kosan menjelang pensiun. Tapi kok dosa? Nanti kita keluarkan zakatnya 2,5%. Ini dosa, Adinda. Keluarkan 2,5%. Belikan semen agak 10 sak. Selesai. Cincai lah. Tahu pula dia cara menghalalkan. Ya? Na'uzubillah. Orang tak lagi bisa membedakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah. Alhamdulillah. Kita diberikan Allah sampai subuh ini pencerahan. Walaupun banyak, walaupun hebat, walaupun tinggi, tapi kalau tidak mendekatkan engkau kepada Allah, batil. Walaupun sikit, tapi berkah. Alhamdulillah Pak Ustaz, ceramah Ustaz dari tadi yang saya ingat itulah, sikit tapi berkah. Kenapa gitu? Saya ngasih 2,000 tadi. 2,000 perak mau masuk surga. Ya ilah ilallah. Kalau ada orang 2,000 perak minta surga, tah bentuk apa lah surga? Mungkin bentuk WC lah. Bentuk. Sampai di surga tengok lah. Malaikat, ikut surga ayo. Kenapa belum bersemen? Wang belum bayar 2,000. Ya bentuk ikut lah. Kita sedekah lah yang paling terbaik. Mana yang paling mantap harta kita? Lantana lul birra, kau tidak akan dapat kebaikan hatta tumfiqu mimma tuhibbun, sampai kau berikan yang paling kau sayang. Mana yang paling kau sayang? Itu yang kau berikan. Selesai. Dah, akhirnya kita habis jam 6.18. Satu jam saya ceramah. 6.18 kita sudah masuk solat sunat isyraq. Siapa yang salat subuh berjamaah? Man sallas subha fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullah, duduk di masjid tidak keluar, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri ajatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Salat sunat 2 rakaat, habis itu kita pulang ke rumah masing-masing, tidak ada sarapan pagi. Terima kasih segala perhatian. Banyak buya-buya, alim ulama, ambo hamba Allah yang daif, mohon maaf banyak silap salah. Moga bapak ibu maafkan saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.